Nah, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tafadhal. Man yaqra? Wa qala fil fatwa al-Hamawiyah. Lanjut dulu. Fasil. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala fil fatawa al-Hamawiyah min al-majmu' al-madhkur وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد كمال الهدى كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته ولا طيب kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fathul Hamawiyah pada bagian yang disebutkan ya wa jama'ul amri fi dhalik ya, mengumpulkan perkara itu seluruhnya bahwasanya Alkitab dan As-Sunnah Alkitab was-Sunnah Al-Quran dan Hadis ya dihasilkan dengan keduanya kamalul huda kesempurnaan petunjuk wan-nur kesempurnaan cahaya ilm an-nur ungkapan dari ilm iman kesempurnaan petunjuk ilmu iman liman tadabbara kitab Allah wa sunnah Nabi bagi siapa saja yang mentadabburi kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya di hadis nabinya tadabbur Al-Quran dan sunnah wa qasada tiba'an haqqi dan ya, berniat untuk mengikuti al-haq bermaksud berniat mengikuti al-haq yang ketiga ya syarat yang ketiga wa arada an tahrifil kalimi an mawadi'ihi wal ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi berpaling dari sikap memalingkan ya. Kalimat dari posisinya memalingkan ke makna yang lain ke makna yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya berpaling dari sikap ilhad ya. Melakukan ilhad dalam nama-nama Allah SWT dan ayat-ayatnya telah kita pelajari pada kuaid yang lewat ya, satu kuaid tentang ilhad. Nah, ilhad adalah al-mailu biha amma yajibu fiha yaitu meninggalkan apa yang wajib dalam hal nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Nah, ini syaratnya jika ingin mendapatkan kesempurnaan petunjuk dan cahaya dari Allah yaitu tadabbur Al-Qur'an Sunnah, niatnya baik, niatnya untuk mengikuti al-haq itu al-haq, kemudian dia berpaling dari sikap memalingkan ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hadis Nabi sallallahu alaihi dari makna yang diinginkan berpaling dari melakukan ilhad. Nah. Kemudian wala yahsibu al-hasibu anna syai'an min dhalika yunakidu ba'dahu ba'd yunakidu ba'dahu ba'dun albatta. Nah. Mithlu an yaqula al-qa'il ma fil kitabi wa sunnati min anna Allah fawqa al-'arshi yukhalifuhu adh-dhahiru min qawlihi wa huwa ma'akum wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idza qama ahadukum ila as-salati fa inna Allah qibala wajhihi wa nahwa dhalik. Tayyib. Wa la yahsabu al-hasib wa la tahsabanna. La tahsabanna alladhina. hasiba yahsabu. Nah, wala yahsabul hasibu. Wala yahsabul hasibu. Yani jangan ada yang beranggapan. Jangan ada yang menyangka. Nah. Jangan ada yang menyangka. Anna syai'an min dhalik yunaqidu ba'duhu ba'da al-battata. Bahwa ada sesuatu dari perkara itu yang kontradiksi, saling membatalkan satu dan yang lainnya. Ya, di antara ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, jangan ada yang menyangka bahwa ada di antara ayat-ayat itu dan hadis-hadis itu yang berbenturan, ya, bertentangan satu dengan yang lainnya, yang satunya membatalkan yang lain. Jangan ada yang menyangka demikian. La yahsabu al-hasibu dzalik. Nah. Mithla yaqul al-qail, seperti ya dicontohkan, contohnya seseorang mengatakan, ma fil kitabi was sunnati min anna Allah fawqa al-'arsy yukhalifuhu al-dhahiru min qawli ta'ala wa huwa ma'akum. Apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya Allah ada di atas 'arsy. Yukhalifuhu, menyelisihi ketetapan ini, al-lahiru lahiriyah, makna yang tampak, min qawlihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian. Nah, ini bertentangan. Masa dikatakan Allah di atas aras, kemudian ayat yang lain mengatakan Allah bersama kalian, jadi sama-sama ada di bumi gitu maksudnya. Ini kan berbenturan. Nah, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, na'am, min yukhalifu dhahiru min qawlihi ta'ala wa ma'akum wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berbenturan menyelisihinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila sholati, apabila salah seorang dari kalian berdiri mengerjakan salat, fa inna allaha kibala wajhi, maka sesungguhnya Allah ada di arah depan wajahnya, wa nahwi dzalika, dan semisal dengan itu. Nah, bagaimana dikatakan di ya tempat yang lain bahwa ya Allah ada di atas aras, kemudian di sini di hadits ini dikatakan jika seorang sholat Allah ya ada di arah depan wajah orang yang sholat, katanya Allah di atas aras. Ini kan berbenturan. Nah, begitu, jangan ada yang menyangka berbenturan seperti itu. Persangkaan seperti itu persangkaan yang salah, ya. Fadhal fa inna hadza ghalat. Nah, fadhal ikra. فإن هذا غلط فذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Karena sesungguhnya ini keliru, golak. Kenapa? Wadzalika anna Allaha ma'ana haqiqatan. Hal itu dikarenakan sesungguhnya Allah bersama kita secara hakiki. Bersama seluruh makhluknya secara hakiki. Wa huwa fawqal 'arsyi haqiqatan. Dan dia berada di atas 'arsy secara hakiki. Ya, sebagaimana Allah SWT telah menggabungkan dua perkara ini dalam firman-Nya surat Al-Hadid ayat 4, huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian setelah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah ya istiwa di atas 'arsy, ya menetap, ya tinggi di atas 'arsy, jadi di sana zat-Nya berada di atas 'arsy, di atas seluruh makhluk. Nah, menetap di sana, aras dan seluruh makhluk di bawahnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Kemudian Allah memberitakan, dalam keadaan Allah ada di atas aras, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya. Ya, Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi di bawahnya. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi yang ada di bawahnya. Wa ma yanzilu minas samai, dan apa yang turun ya dari langit ke bumi. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit ya dari bumi. Yang semua ini peristiwa ini semua ada di bawah Allah Ta'ala karena Allah dirinya di atas aras. Tapi Allah mengetahui itu semua. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Di muka bumi. Allah bersama kalian dalam keadaan Allah di atas arasnya. Bersama kalian dengan ilmunya, mengetahui kalian semua, dengan penglihatannya melihat kalian semua, dengan pendengarannya, dengan pengawasannya, dan seluruh pengaturan-pengaturannya supaya tidak kita lewati ya, dari makna-makna rububiyahnya. Nah, wallahi ma ta'maluna basir, Allah melihat apa saja yang kalian amalkan. Nah, kerjakan. Jelas ya? Jadi tidak ada tanakut. Nah, barakallahu fiikum. Fa akhbara annahu fawqa al-'arshi ya'lamu kulla shay'in wa huwa ma'ana aynama kunna kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadith al-aw'al wallahu fawqa al-'arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi. Intaha. Maka Allah memberi informasi, kabar, berita bahwa dirinya berada di atas arasy, mengetahui segala sesuatu, dan dia bersama kita di mana saja kita berada dalam keadaan dia di atas arasy. Ya, sebagaimana kata Nabi Alaihissalam pada hadits al-Aw'al, dikenal di hadits al-Aw'al, hadits itu hadits dhaif, ditahqiqnya dijelaskan hadits dhaif. Naam. Yaitu wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, Allah ada di atas arasy dalam keadaan Allah mengetahui apa saja ya yang kalian kerjakan. Nah, ya, hadisnya dhaif namun dalil-dalil yang lain yang datang dengan makna ini sudah mewakili. Barakallahu fiikum. Nah, intah selesai nukilan kutipan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, qira. Wa'alam anna tafsir al-ma'iyyati bi-zahiriha 'ala al-haqiqati al-la'iqati billahi ta'ala la yunaqidu ma thabata min 'uluwi Allah ta'ala bi-dhatihi 'ala 'arsyihi wa dhalika min wujuhin thalathatin. Baik. Syekh menjelaskan, ketahuilah bahwa penafsiran al-ma'iyyah, kebersamaan Allah dengan makhluk, ya, sesuai dengan lahiriahnya, makna yang tampak, ya, di atas hakikatnya, ya, hakikat yang selaras al-haqiqatil la'iqati billahi ta'ala, sesuai di atas hakikatnya, sesuai selaras, sepadan dengan kesempurnaan diri Allah subhanahu wa ta'ala. La yunaqidu ma thabata an 'uluwi Allah ta'ala, hal itu tidak membatalkan apa yang telah tetap dari sifat 'ulu, ketinggian Allah ta'ala bidzatihi, maha tinggi dengan dirinya di atas seluruh makhluknya, semua makhluk di bawahnya, ya 'ala 'arsyihi, yaitu dengan menetap berada di atas arasy, tidak ada pertentangan. Na'am. Wa dzalika min wujuhin thalathatin, hal itu ditinjau dari tiga sisi. Na'am. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. Sisi yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala جمع بينهما لنفسه. Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara keduanya untuk dirinya. Dalam fi kitabil mubin, dalam kitabnya yang jelas ya, al-munazzahi 'anit tanaqudi, yang tersucikan, bersih dari tanaqud, pertentangan satu dan yang lainnya, ya. Wa ma jama'a Allahu bainahuma fi kitabihi fala tanaqud bainahuma, karena kitab Allah Al-Qur'an itu tidak ada perselisihan satu dan yang lainnya. Kalau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira, kata Allah. Kalau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya itu bukan datang dari Allah, mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak dalam kitab itu. Tapi karena kitab itu dari Allah, maka tidak ada perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya sama sekali, tidak ada pertentangan. Nah, sementara Allah menggabungkan dua sifat itu dalam kitabnya yang Allah bersihkan, Allah sucikan dari pertentangan. Berarti ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan, keduanya Allah gabungkan dalam kitabnya yang Allah jamin tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya, maka berarti tidak ada pertentangan antara dua perkara itu tidak ada pertentangan antara sifat ulu Allah, ketiadaan Allah di atas arasnya, dengan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Naam. Qara. Wa kullu syai'in fil Qur'ani tazunnu fihi at-tanaqudha fima yabdu laka fatadabbarhu hatta yatabayyana laka. Baik. Kata Syekh, segala sesuatu dalam Al-Qur'an tazunnu fihi at-tanaqudha, yang Anda sangka ada kontradiksi, pertentangan padanya, fima yabdula, fima yabdulak, sebatas yang tampak bagimu, ya, pada pemahamanmu, maka jangan tergesa-gesa. Fatadabbarhu, maka tadabburi baik-baik, ya, renungkan baik-baik, hatta yatabayyana laka, hingga menjadi jelas bagimu bahwa kamu salah paham. Tidak ada tanakut. Ya. Dalilnya, liqaulihi ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini ayatnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan makna-maknanya? Ya, walau kana min 'indi ghairillahi, seandainya Al-Qur'an itu ya dari selain Allah, lawajadu, sungguh mereka akan mendapati fihi, dalamnya ikhtilafan katsir, perselisihan yang banyak. Nah, tetapi karena Al-Qur'an dari Allah yang maha sempurna ilmunya, maka tidak ada satu khilaf pun, perselisihan pun antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Naam. Qara. Fa illam yatabayyan laka fa 'alaika bi tariqir rasikhin fil 'ilmi alladziina yaqulun aamanna bihi kullum min 'indi rabbina. Fa illam yatabayyan lak. Jika Anda sudah berusaha tadabbur, merenungkan, mencoba memahami, tapi tidak dapat juga. Tetap sulit memahaminya. Ya. Maka fa'alaika, wajib atasmu, bitariqir rasikhina fil ilm, wajib atasmu untuk menempuh metode orang-orang yang dalam ilmunya, sempurna ilmunya, kokoh ilmunya, yaitu rasikhina fil ilm. Apa metodenya mereka? Alladzina yaqulun, yang mereka itu mengatakan, ya, untuk suatu perkara yang mereka tidak mampu jangkau maknanya dalam Al-Quran, mereka mengatakan apa? Amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullum min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Adapun kami terbatas kemampuan pemahamannya, terbatas ilmunya, tetapi kami beriman dengannya. Allah telah mengabarkan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, tidak mungkin ada pertentangan. Namun saya yang lemah, saya yang tidak mampu, saya yang imani, ya, dan semuanya saya yakin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada pertentangan satu dan yang lainnya. Nah. Wakilil amra ila munzilihi alladhi ya'lamuhu wa 'alam anna al-qusura fi 'ilmika aw fi fahmika wa anna al-Qur'ana la tanaqudha fihi. Wakilil amra. Serahkan perkara itu ila munzilihi, kepada yang telah menurunkannya. Ya, kepada yang telah menurunkannya, itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Alladhi ya'lamuhu, yang mengetahui makna Al-Quran itu. Adapun Anda, ya, tidak mampu menjangkaunya. Wa'alam, ketahuilah, annal kusura fi ilmika, sesungguhnya kekurangan, ya, terdapat pada ilmumu. Aw fi fahmika, atau pada pemahamanmu. Wa annal Qur'ana la tanaqudhu fi, dan sesungguhnya Al-Quran tidak ada tanakut, kontradiksi sama sekali di dalamnya. Tayyib. Qara. Wa ila hadzal wajhi asyara Syaikhul Islam rahimahullahu taala fi qawlihi fi ma sabaq kama jama'a Allah bainahuma. Wa ila hadzal wajhi asyara Syaikhul Islam fi qawlihi fi ma sabaq. Nah, kepada sisi ini, sisi makna inilah, ya, isyarat Syekhul Islam pada ucapan yang telah lewat, yang telah dinukil dan telah kita baca. Ya. bahwa Syekhul Islam mengatakan kama jama'allahu bainahuma. Itu tadi dari al-fatwa al-fatwa al-hamawiyah, fatwa al-hamawiyah itu. Nah. Wa dzalika anna Allah ma'ana haqiqatan wa huwa fawqa al-'arsyi haqiqatan kama jama'allahu bainahuma. Ya, sesungguhnya Allah bersama kita secara hakiki dan dia berada di atas arsy secara hakiki kama jama'allahu bainahuma, sebagaimana Allah menggabungkan antara keduanya. Nah. Ya, sisi makna ini tadi yang disyaratkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar penjelasannya dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kadzalika wa kadzalika Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala kama fi mukhtasar as-Sawa'id li Ibn al-Mawsili fi siyaq kalamihi 'ala al-mithal at-tasi'i mimma qila innahu majazun qala wa qad akhbara Allahu annahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi mustawiyan 'ala 'arsyihi wa qarana baina al-amrayn kama qala ta'ala wa dzakara ayat surah al-hadid. Baik. Thumma qala fa akhbara annahu khalaqa as-samawati wal arda wa annahu istawa 'ala 'arsyihi wa annahu ma'a khalqihi yubsiru a'malahum min fawqi 'arsyihi kama fi hadits al-aw'al wallahu fawqa al-'arsyi yara ma antum 'alayhi. علوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق انتهى. Nah, demikian pula Ibnu Qayyim dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq, ya. As-Sawa'iq Ibn al-Mawsili, ya. Kemudian pada Mukhtasar Ibnu Qayyim pada kitab itu pada, ya, halaman yang disebutkan di as-safha al-madhkurah sini. Nah. 410. Ini 410, ya. Fi siyaqi kalamihi 'ala al-mithal at-tasi', pada konteks ucapan Ibnu Qayyim atas contoh yang ke-9. Nah. Jadi pada konteks ucapan beliau atas contoh yang ke-9. Nah, adapun halaman kita mungkin bisa beda-beda, ya. Ini cetakan ini Toba'ah Al-Imam. Toh ini maksudnya Toba'ah, cetakan terbitan Al-Imam. Adapun Sofhah, halaman yang untuk Toba'ah ini Arba'ini Awa Asyar, halaman 410. Muhim pada konteks kalam Ibnu Qayyim alal mithal at-tasi' untuk contoh ke-9. Ya, mimma qila innahu majaz. Ya. Contoh ke-9 dari apa-apa yang dikatakan bahwa itu bersifat majaz, tidak hakiki. Qal, kata Ibnu Qayyim, waqad akhbarallahu, sungguh Allah telah memberitakan, annahu ma'a khalqihi, bahwasanya Allah bersama makhluknya. Ma'a kaunihi mustawiyan 'ala 'arsyihi, bersama, ya, keadaan Allah berada di atas arasy-Nya. Bersama sifat Allah berada di atas arasy-Nya. Wa qarana bainal amrayn, dan Allah di sini, ya, menggandengkan antara dua perkara itu, menggabungkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala katakan wa dzakara ayat surah al-Hadid. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan ayat dalam surat Al-Hadid yang telah lewat. Tumaqal, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, fa akhbara, maka Allah memberitakan, annahu khalaqas samawati wal arda, bahwa sungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Wa annahu istawa ala arsyi, dan bahwasanya Allah istiwa di atas arasy-Nya. Ya, Maha tinggi. Ya. Menetap di atas arasy-Nya, ya. Wa annahu, yakni setelah pencipta langit dan bumi. Wa annahu ma'a khalqihi, dan bahwasanya Allah bersama makhluknya. Yubsiru a'malahu, melihat amalan-amalan mereka. Min fawqi arsy, melihat amalan-amalan mereka dari atas arasy. Karena Allah berada di atas. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, Allah menetap di atas arasy, meninggi di atas arasy, ya. tayyib. Dari atas arasnya itulah Allah mengawasi makhluk-makhluknya, melihat amalan-amalan mereka, mendengar ya ucapan-ucapan mereka, suara-suara mereka, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, ini cara memadukannya masing-masing hakiki. Nah, sama fi hadits al-A'az, sebagaimana pada hadits al-A'az, sudah lewat hadisnya dhaif, wallahu faqad arsyya rama antum alayh. Nah, fa'uluhu, maka ulu sifat ketinggian Allah yang maha tinggi di atas arasy, di atas seluruh makhluknya, la yunaqidu ma'iyyatahu, tidak membatalkan sifat kebersamaannya dengan makhluknya. Ya. Wa ma'iyyatuhu la tubtilu 'uluwahu, dan kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak membatalkan sifat ulu, ketinggian Allah di atas seluruh makhluk. Bal kilahuma haqqun, ya, melainkan keduanya sama-sama hak, sama-sama benar. Ya, kebersamaan Allah dengan makhluknya, ya, itu hakiki sifat maha tingginya Allah di atas aras, di atas rumusnya hakiki. Tidak bertentangan. Jadi Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, tapi Allah bersama mereka. Karena tidak ada yang menghalangi antara Allah dengan makhluknya. Tidak ada yang menghalangi ilmu Allah dari makhluknya. Tidak ada yang menghalangi penglihatan, pendengaran, ya, pengawasan Allah terhadap makhluknya. Itu maknanya. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Wadih. Adapun al-wajhu tsani fi ma ba'd. Nawasih. Barakallahu fiikum. Subhanallah, bihamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa atubu ilaika.